Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله Wabarakallahu fikum. Insyaallah pada malam hari ini melanjutkan pembahasan dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, masuk hadis yang ke-8, Al-Hadithu Thamin. Qala al-Imam أبو زكريا يحيى ابن الصرف النواوي رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما dari sahabat ابن عمر عبد الله ابن عمر beliau dan ayahnya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridhai keduanya. Beliau termasuk di antara sahabat yang muqsiruna fil hadis, banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pun termasuk di antara sahabat yang semangat sekali di dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, kata beliau, kata Abdullah bin Umar, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata. dan sampai mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat. Fa'idha fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam. Maka apabila mereka melakukan itu semuanya, maka terjagalah dariku darah mereka dan harta-harta mereka kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Adapun hisabnya, perhitungan mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang kita bacakan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Muttafaqun alaih. Ini merupakan hadis yang agung dikarenakan di dalam hadis ini menyebutkan tentang kaidah-kaidah Islam dan pokok-pokok Islam berupa tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menegakkan salat, menunaikan zakat, jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menunaikan kewajiban-kewajiban Islam yang lainnya. Sebagaimana dalam hadis ini juga menunjukkan tentang mulianya darah seorang muslim dan harta seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang kita bacakan tadi, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Dan perintah ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Adapun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, Allah mengatakan kuffu aydiakum, tahanlah tangan-tangan kalian. Diperintahkan untuk menahan diri, tidak berperang. Kenapa? Dikarenakan ketika itu kondisi kaum muslimin masih dalam keadaan lemah, tidak memiliki kekuatan untuk berperang. Sehingga Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin untuk berjihad, berperang ketika mereka berada di Mekah. Di mana situasi semacam ini diambil istimbat kesimpulan oleh para ulama kepada kaum muslimin yang keadaannya seperti itu, yang tidak mampu untuk berperang melawan orang-orang kafir dikarenakan lemahnya kaum muslimin ketika itu. Maka dalam kondisi seperti itu tidak diperintahkan untuk berperang. Akan tetapi yang Allah perintahkan ketika Nabi SAW berada di Mekah dalam keadaan kaum muslimin masih dalam keadaan lemah, tidak bisa berperang melawan orang-orang kafir, Allah perintahkan untuk hijrah. Sekali lagi, kondisi kaum muslimin yang keadaannya seperti itu, dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak bisa memerangi orang-orang kafir, seperti kaum muslimin yang mereka hidup di tengah-tengah negara-negara orang-orang kafir yang tidak memiliki kekuatan, lemah, maka yang disyariatkan adalah berhijrah. Nah, barakallahu fikum, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada Nabi dan para sahabatnya, diperintahkan berhijrah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, yang pertama kali syariat berkaitan dengan jihad adalah diizinkan. Allah mengizinkan untuk berjihad. Nah, kemudian setelah itu naik perintah untuk berjihad melawan orang-orang kafir yang menyerang kaum muslimin. Kemudian setelah itu Allah perintahkan secara luas. Nah, waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah di muka bumi ini. Tidak ada kesyirikan. Ini perintah secara luas sehingga Rasulullah mengatakan umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Sampai mereka mengucapkan kalimat syahadah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, Singapura Allah menyebutkan tentang tahapan-tahapan jihad. Nah, ada saat kondisi ketika Rasulullah dan para sahabat dilarang untuk berjihad, untuk berperang. Kemudian diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berada di Madinah. Kemudian diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, yang menyerang kaum muslimin. Sampai ada perintah secara meluas, perintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang makna jihad fi sabilillah, rajulun yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an, ayu dzalika fi sabilillah. Ada orang yang berjihad dikarenakan keberanian. Ada juga orang yang berjihad dikarenakan fanatisme golongan. Ada juga orang yang berjihad dikarenakan ingin dilihat, dipuji orang lain. Mana di antara mereka yang disebut dengan fi sabilillah? Rasulullah memberikan jawaban, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulia fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjihad supaya kalimat Allah Subhanahu wa taala menjadi kalimat yang paling tinggi, maka itulah jihad fi sabilillah. Menyebarkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan kepada kalian untuk berjihad, berperang. Nah, tapi tentunya jihad dengan bimbingan syariat, bukan jihad yang dikumandangkan oleh orang-orang khawarij, oleh kaum teroris yang mereka salah kaprah di dalam memahami jihad. Mereka menganggap memberontak kepada penguasa itu adalah jihad. Padahal perbuatan semacam ini dilarang dalam syariat, itu bukan jihad. Bahkan termasuk perkara yang melanggar syariat. Nah, jihad yang sesuai dengan bimbingan syariat ini perkara yang diwajibkan. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepada kalian untuk berjihad. Padahal jihad, perang itu kurhul lakum, kalian membencinya, harus menumpahkan darah, mengorbankan harta, mengorbankan jiwa, meluangkan waktu, meninggalkan anak dan istrinya. Pada asalnya jiwa kita tidak mau melakukannya, membencinya. Tapi Allah katakan, nah, wa asa an taqrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Barangkali engkau membenci suatu perkara, padahal perkara itu baik untuk kalian. Bisa jadi. Bahkan tentunya kita yakin dalam semua apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya ada kemaslahatan, ada kebaikan. Baik kemaslahatan yang sifatnya khalisah, semuanya kemaslahatan, enggak ada keburukan sama sekali. Seperti halnya tauhid, enggak ada keburukan sama sekali, di dalamnya kemaslahatan dan kebaikan semuanya. Ada juga kemaslahatan yang sifatnya rojihah, kemaslahatan yang lebih banyak dibandingkan dengan kemudaratan. Nah, dalam perintah Allah Subhanahu wa taala ada perintah-perintah yang di dalamnya mengandung kemaslahatan, ada juga mengandung kemudaratan, tapi kemaslahatannya lebih banyak daripada kemudaratannya. Seperti halnya jihad fi sabilillah. Nah, kemaslahatannya lebih banyak daripada kemudaratannya. Kemaslahatan yang tadi menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan Islam. Nah, mengajak orang lain untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudaratannya ada. Terjadi pertumpahan darah. Mengorbankan harta, mengorbankan jiwa dan semisalnya. Tapi ketika kemaslahatannya lebih besar dibandingkan kemudaratannya, maka Allah perintahkan. Sebagaimana keharaman, ada keharaman yang sifatnya khalisah, murni keharaman, enggak ada kebaikan sama sekali. Semuanya kemudaratan, enggak ada maslahat sama sekali. Seperti kesyirikan misalnya, di dalamnya kejelekan, kemudaratan, enggak ada maslahat, enggak ada kebaikan sama sekali. Nah, ada juga keharaman yang di dalamnya mengandung kemudaratan yang lebih banyak daripada kebaikannya. Ada kebaikan, tapi sedikit kebaikannya, yang lebih banyak kejelekannya. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang khamar dan perjudian. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang khamr dan perjudian, minuman keras dan judi. Katakan wahai Muhammad, di dalam keduanya ada dosa yang besar dan ada manfaat bagi manusia. Ada kemaslahatan berupa manfaat bagi manusia, keuntungan, perdagangan dan semisalnya. Tapi Allah katakan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Sehingga Allah haramkan. Nah, sekali lagi, keharaman ada yang sifatnya khalis, enggak ada maslahat sama sekali di dalamnya. Ada juga keharaman yang di dalamnya ada kemaslahatan, tapi ternyata dosanya lebih besar daripada kemaslahatan atau daripada manfaat yang ada padanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala wajibkan jihad kepada kaum muslimin, diantaranya untuk menolak makar musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk mengangkat bendera akidah Islamiyah, bendera tauhid. Nah, sampai menjadi kalimah yang paling tinggi di muka bumi ini. Nah, Rasulullah mengatakan dalam hadis yang kita bacakan tadi, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan. Ketika Nabi menyebutkan aku diperintahkan, yang memerintahkannya tentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana para ulama menyebutkan dalam mustalah hadis ketika sahabat mengatakan aku diperintahkan, walaupun tidak disebutkan siapa yang memerintahkannya, tapi dipahami bahwasanya yang memerintahkannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga ketika para sahabat mengatakan aku diperintahkan, walaupun mereka tidak menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, tapi hadis ini lahu hukum rafa. Memiliki hukum rafa sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti halnya ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, umirna biqada'i shaum wala nu'maru biqada'i shalah. Kami diperintahkan ya, untuk mengqada shaum puasa, dan tidak diperintahkan untuk mengqada shalah. Nah, siapa yang memerintahkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ucapan ini walaupun tidak disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah ya, walaupun disebutkan mauquf ini sampai kepada Aisyah, tapi dengan ucapan semacam ini lahu hukmu rafa, ya, memiliki hukum marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ketika Nabi yang mengatakannya aku diperintahkan, yang memerintahkan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, telah kita jelaskan, nah, bahwasannya syahadat ya, yang diterima mesti ada tiga syarat. Nah, yang pertama, dia mengetahui terhadap apa yang dipersaksikan. Ya. Ketika seorang bersaksi harus mengetahui apa yang dipersaksikannya. Kalau seorang bersaksi tapi tidak mengetahui apa yang dipersaksikannya, kira-kira persaksian semacam apa seperti ini? Di pengadilan misalkan, seorang bersaksi tapi nggak tahu bersaksi apa, nggak tahu. Nah, ya, maka akan terima persaksiannya. Yang kedua, dia meyakini terhadap apa yang dipersaksikannya. Ya. Kalau dia bersaksi, akan tapi hatinya tidak meyakini apa yang dipersaksikannya, ini persaksian yang dusta. Seperti hanya orang-orang munafiqun. Ya. Mereka bersaksi syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi hatinya tidak meyakininya. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasulun wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila datang orang munafik kepadamu mengatakan kami bersaksi engkau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengetahui engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah bersaksi bahwasanya mereka orang-orang munafik adalah para pendusta. Kenapa? Dikarenakan persaksiannya tidak diiringi dengan keyakinan dalam hatinya. Ya, persaksian harus diyakini dalam hatinya. Kalau tidak, dusta persaksiannya. Ya. Yang ketiga, dia harus memberitahu terhadap apa yang dipersaksikannya. Nah, ketika orang munafik misal atau di pengadilan ada saksi, ditanya oleh hakim apa yang engkau persaksikan, dia diam, gak mau mengkhabarkan tentang apa yang persaksikannya. Ya. Maka ya membuat bingung, dia ini saksi atau bukan, dipertanyakan. Orang ini bersaksi atau tidak, dipertanyakan. Kenapa? Dikarenakan tidak mengkhabarkan yang lainnya. Ya. Begitupun dalam syahadat la ilaha illallah, ketika seseorang masuk Islam misalkan, nah, maka hendaklah dia mengetahui, nah, apa makna dari syahadat la ilaha illallah. Yang kedua, hendaklah dia meyakini apa yang terkandung dalam makna syahadat la ilaha illallah. Nah, yang ketiga, hendaklah dia mengkhabarkan, mengucapkannya. Ya. Kalau sudah dia mengetahui, kemudian dia meyakini, tapi tidak mengucapkannya, nah, maka belum dinyatakan beriman. Ya. Fir'aun, dia meyakini tentang adanya Allah, tentang tauhidnya Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dia mau mengucapkannya. Dikarenakan sombong. Wajahadu biha wastaiqanatsha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Mengingkari tapi meyakininya. Mengingkari tapi meyakini dalam hatinya. Kenapa mengingkari? Dikatakan zulman wa 'uluwa. Zalim dan sombong. Merasa tinggi hati. Nah. Sehingga mesti dikhabarkan kepada yang lainnya. Nah. Adapun ketika seorang mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, seorang kafir misalkan mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nah ketika mengucapkan kalimat ini secara zahirnya maka diterima. Nah, kenapa? Dikatakan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap orang yang datang kepadanya dan ingin masuk Islam kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat tadi, maka Rasulullah menghukumi secara zahirnya sebagai muslim. Ya. Terjaga darahnya, terjaga hartanya. Nah, bahkan ketika salah seorang sahabat yang mulia diutus dalam melakukan peperangan melawan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, seperti hal terjadi pada Usama ibn Zaid radhiyallahu taala anhu, ya, ketika dalam peperangan situasi yang genting, beliau hendak membunuh seorang kafir dalam peperangan. Tiba-tiba orang kafir ini mengucapkan kalimat syahadat, la ilaha illallah. Nah, Usama bin Zaid menganggap orang kafir ini mengucapkan syahadat tadi hanya untuk berlindung saja, supaya beliau tidak jadi membunuhnya. Dikarenakan beliau menganggap demikian, sehingga Usama bin Zaid tetap membunuhnya. Nah, beranggapan orang ini gak ikhlas. Orang ini hanya berlindung saja dari pedang ini supaya selamat. Nah, ketika sampai berita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sangat mengingkari perbuatan Usamah ibn Zaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai mengatakan, kaifa tasna'u bila ilaha illallah yawmal qiyamah. Wahai Usama, apa yang akan kau perbuat nanti di hari kiamat terhadap kalimat la ilaha illallah? Kata Usama, ya Rasulullah, orang ini hanya berlindung saja mengucapkan kalimat syahadat ini. Hatinya tidak ikhlas dalam mengucapkannya. Rasulullah balik pertanyaan lagi, afala saqaqta an qalbi? Apakah engkau membelah dadanya? Kemudian engkau mengetahui isi hatinya? Ya, tidak mengetahui. Ini rahasia antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di akhir hadis, wa hisabuhum Allah ta'ala. Perhitungannya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah dia ikhlas ataukah tidak ikhlas. Dalam keadaan yakin ataukah tidak yakin ketika mengucapkan kalimat syahadat. Diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menghukumi manusia di dunia ini sesuai dengan zahirnya. Kalau dia zahirnya mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, menampakkan dirinya sebagai seorang muslim, hukumi muslim. Sampai melakukan perkara-perkara yang jelas-jelas mengeluarkan dari Islam. Nah, ini merupakan kaidah yang hendaknya kita memahaminya. Bahwa menghukumi manusia di dunia ini sesuai dengan apa? Zahirnya. Nah, sesuai dengan zahirnya. Adapun urusan hati, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Nabi SAW, apabila mereka sampai mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita bahas tentang makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wa yuqimu sholah, dan sampai mereka menegakkan sholat, ya, yaitu senantiasa melaksanakan sholat, memenuhi syarat-syaratnya, memenuhi rukun-rukunnya. Dan yang dimaksud dengan sholat di sini adalah sholat wajib. Nah, sampai mereka menegakkan sholat, sholatul mafruḍah, sholat yang wajib. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengambil istinbat daripada hadis ini, fi hadal hadis anna man taraka sholah amdan yuqtal. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat secara sengaja maka diperangi. Ketika Rasulullah mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sampai mereka menegakkan sholat. Jadi kalau mereka tidak menegakkan sholat, berarti masih diperintahkan untuk memerangi mereka. Nah, dan juga di antara para ulama mereka berdalil bahwasanya orang yang meninggalkan sholat apabila dia belum bertobat maka diperangi. Nah, bahkan ketika Nabi SAW menyebutkan tentang ciri penguasa muslim, ma aqamu fikumus sholat, selama mereka menegakkan sholat. Selama mereka menegakkan sholat, maka dihukumi sebagai muslim. Tidak boleh memberontak kepada penguasa yang mereka masih menegakkan sholat. Nah, di antara para ulama yang berpendapat tentang memerangi orang-orang yang meninggalkan sholat, di antaranya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawi, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaihim ajma'in. Mereka di antara para a'immah, para ulama yang berpendapat tentang memerangi orang yang meninggalkan sholat. Nah, adapun secara hukum apakah dia kafir ataukah muslim, ya, para ulama ada yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat dalam keadaan mengingkari kewajibannya maka dia kafir. Tapi kalau dia meninggalkannya dikarenakan bermalas-malasan tidak kafir, tapi pelaku dosa besar. Ada juga di antara para a'immah, bahkan ini pendapat jumhur as-sahabah, kebanyakan para sahabat yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat dikarenakan bermalas-malasan dihukumi kafir. Apalagi kalau meninggalkan sholat dikarenakan mengingkari kewajiban sholat. Ini pendapat yang kuat, pendapat yang rajih. Orang yang meninggalkan sholat, nah, baik dikarenakan bermalas-malasan atau dikarenakan menolak kewajibannya, maka dihukumi kafir. Rasul menegaskan ala ahdul ladhi bainana wa bainal kufri wa syirki as-shalah. Perjanjian kita, perbedaan kita antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik adalah shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Nah, dan Rasulullah mengatakan sampai mereka pun menunaikan zakat. Di sini pun diambil faedah bahwasannya orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, maka bagi penguasa boleh mengambilnya secara paksa. Ya. Dan kalau itu adalah suatu kaum, ya, suatu jamaah, orang yang banyak tidak mau mengeluarkan zakat, maka bagi penguasa boleh memeranginya. Ya. Sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Nah, ya, dikatakan zakat termasuk hak harta yang harus ditunaikan bagi orang yang telah memenuhi syarat-syaratnya, di antaranya nisab dan juga haul. Nah, Rasulullah mengatakan apabila mereka melakukan itu semuanya, mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, maka terjaga darah dan hartanya. Ini menunjukkan terhormatnya darah dan harta kaum muslimin. Tidak boleh ditumpahkan tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat. Mulia sekali darah mereka. Nah, tapi Rasulullah mengecualikan illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Dalam artian apabila mereka, kaum muslimin, melakukan perkara-perkara yang melanggar hak-hak Islam yang akan disebutkan ya, oleh Nabi SAW yang lain ya, menjadi halal darahnya atau hartanya. Di antara hak Islam, Rasulullah SAW menyebutkan dalam suatu hadis, nah, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu di antara tiga perkara. As-sayyibu zani, orang yang sudah menikah kemudian dia berzina, ya, halal darahnya, bisa dihukum rajam sampai meninggal dunia. An-nafsu bin nafsi, ya, jiwa dibalas dengan jiwa, kisos. Ketika seorang membunuh orang lain, ada hukuman kisos. Walaupun masih statusnya sebagai seorang muslim, boleh ditumpahkan darahnya. Nah, atariku lidini al-mufariku lil-jamaah, orang yang murtad dari agamanya, meninggalkan jamaah kaum muslimin, nah, ini pun boleh ditumpahkan darahnya. Tapi tentunya yang melakukan hukuman ini adalah penguasa. Tidak boleh main hakim sendiri. Ada yang berzina, tiba-tiba dirajam misalkan, dipukuli, dilempari batu sampai meninggal dunia, tidak boleh. Ada yang membunuh, misalkan dibalas lagi dendam, dibunuh lagi, tidak boleh. Yang melakukan hukuman ini siapa? Penguasa. Ya, tidak boleh main hakim sendiri. Nah, dan Rasulullah mengatakan wa hisabuhum 'ala Allah taala. Adapun hisabnya, perhitungan, ya, amalannya tadi diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan kita tidak mengetahui apakah dia ikhlas ataukah tidak ikhlas dalam mengucapkannya, yakin atau tidak yakin, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas secara zahir menampakkan keislaman, hukumi sebagai seorang muslim. Ya. Ini pun dalam masalah muamalah yang lainnya. Nah, ketika ada orang yang menampakkan tampaknya baik, nah, atau penampilannya, penampilan ahlus sunnati wal jamaah, hukumi sebagai ahlus sunnati wal jamaah, sampai nampak dia melakukan perkara-perkara yang bertolak belakang dari akidah dan prinsip-prinsip ahlus sunnati wal jamaah. Nah, ya, menghukumi manusia sesuai dengan zahirnya. Nah, ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak bingung-bingung, tidak sulit-sulit kita bagaimana ini hatinya. Ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang mengucapkan kalimat syahadat, menegakkan salat, menaikkan zakat, hukumi sebagai seorang muslim. Walaupun dia melakukannya dalam keadaan tidak ikhlas misalkan. Nah, tapi secara zahirnya menampakkan kebaikan, hukumi sebagai Islam. Nah, atau orang yang menampakkan kebaikan, kita hukumi sebagai orang muslim. Ya. Para ulama menyebutkan bahwasanya al-aslu fil muslim, asal dalam muslim yang nampaknya baik, kita berhusnuzon, berbaik sangka. Ya, tapi kepada seseorang yang menampakkan kejelekan, maka boleh kita bersuudzon. ya, berhati-hati. Orang yang gerak-geriknya mencurigakan, boleh kita bersuudzon dan mereka berhati-hati. Nah, nah, tapi kalau Muslim yang zahiruhu al-adalah, nampaknya adil, baik, soleh, tidak boleh kita bersuudzon. Tapi kalau Muslim tadi, nah, atau seorang yang menampakkan kejelekan, boleh kita berprasangka dan mereka berhati-hati. Ada orang yang gerak-geriknya maling, ah, husnuzon ini bukan maling, biarkan saja, pulang ke rumah habis barang-barangnya. Nah, ya, kalau ada yang mencurigakan, dan apa kita bersuudzon, berprasangka, dan mereka berhati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Dikarenakan sebentar lagi masuk Isya, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita masuk pada hadis yang ke-9. Wa ilahuna alhamdulillah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.